Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kan alaikum raqiba. Ya ayuhaladina amanu taqullah faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh penyiar bahwa poin yang terakhir, karena mungkin perlu diulang sedikit ya, mengulang materi insya Allah, yaitu diantara wasilah al-mufidah fil hayati as-sa'idah. Beberapa poin penting yang disebut oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, diantara sarana-sarana yang bisa untuk mendapatkan kehidupan yang menyelamatkan, kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, ketenangan. Yang kelima kemarin adalah min akbaril asbab li insyirahis sadr wa tumakninatihi al ikharu min dzikrillah. Di antara sebab yang terbesar agar seorang mendapatkan kelapangan dada, ketenangan jiwa adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di sini fa inna lidzalik ta'siran ajiban fin syirahis sadri wa tumaninatihi. Karena yang namanya zikir itu ada beberapa pengaruh baik, pengaruh yang cukup menakjubkan di jiwa seorang mukmin. Yang pertama tadi adalah kelapangan dada, yang kedua ketenangan jiwa, dan yang ketiga zawalu hammihi wa ghammihi. Lenyapnya, hilangnya kegundahan, kesedihan yang ada di dalam hatinya. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Ketahuilah bahwa berzikir kepada Allah itu tatma'inul qulub, akan menjadikan hati-hati itu menjadi tenang. Ya. Maka hati yang tenang adalah hati yang tentunya masih hidup ya. Orang kalau masih hidup itu masih bisa merasakan ya. Kalau sudah mati gimana? Sudah tidak bisa merasakan ya. Mati. Dicubit juga tidak terasa ya. Itulah hati orang yang berzikir. Makanya orang yang masih mau berzikir itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu memiliki hati yang hidup. Sehingga orang yang tidak berzikir itu hatinya apa? Mati nih. Hati. Hal ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari dari Abi Musa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul ladzi yadkuru rabbah wal ladzi la yadkuruhu masalul hayyi wal mayyiti." Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, gambaran orang yang berzikir kepada Allah. Gambaran orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah. Itu seperti al-hayy wal mayyit. Seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Namanya sudah mati ya, sudah tidak eling ya. Sudah jadi yang dieling ini, dia sudah ganti alam ya. Maka kalau orang itu masih hidup, ya masih berzikir. Dan Syekh Al-Utsaimin menyebutkan tentang syarah hadis Bukhari ini, bahwasanya kata beliau, wadzalika li'anna alladhi yadhkurullah ta'ala qad ahyahullah qalbah. Karena orang yang mau berzikir kepada Allah, berarti Allah telah hidupkan hatinya. Ya. Menghidupkan hati. Bidzikrihi. Dengan dia berzikir, hatinya berzikir, lisannya berzikir, anggotanya berzikir. Wasyaraha lahu sadrah. Nah, bukan hanya akan hidup, dia akan dapatkan kehidupan yang lapang. Ya. Kehidupan yang lapang, dada yang lapang. Lisan yang selalu bersyukur, ridha. Fakana al hayyi, itulah seperti orang yang hidup. Kalau orang masih hidup kan masih merasakan. Bisa merasakan. Ya. Walaupun dia barakallahu fikum diuji dengan sebuah kesempitan, dia merasa tenang. Kenapa tenang? Karena dia selalu ingat ujian ini pemberian Allah. Pertanda Allah sedang menyayangi. Ya, diterima. Ya. Sehingga kata Syekh, wa amma alladzi la yadhkurullah fa innahu la yatma'inu qalbuhu wal iyadu billah. Kata Syekh Utsaimin, adapun orang yang tidak berzikir kepada Allah, itu dia tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Hatinya selalu gelisah, hatinya selalu tidak tenang, hidupnya gemerungsung. Apa gemerungsung? Ya, tidak tenang tadi kan ya. Gemerungsung itu bahasa kita ya. Tidak pernah tenang dia. Ya, dapat sedikit marah, dapat banyak tidak bersyukur. Ya, tidak tahu ini. Karena dia tidak ingat pemberian itu datang dari Allah. Maka Yohanes zikir kemarin disertangkan di dalam kitab Al-Jami' Buluhul Maram. Diterang oleh Syekh Utsaimin, zikir itu ada tiga macam ya. Tiga macam ya. Ingat penyiar yang pertama? Dengan hati saat ya. Dengan lisan dan dengan anggota badan. Ya. Iya. Mana yang paling besar? Dengan kolbu saat hati. Dengan hati. Iya. Zikir yang paling agung adalah dengan hati. Dan itu ruhnya. Dan itu ruhnya. Ada orang zikir dengan lisan. Tapi karena ruhnya, hatinya tidak diisi dengan zikir, itu munafik. Idza ja'al munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalimat wallahi engkau adalah Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Nah, ini tapi karena hatinya kosong. Kosong dari apa? Zikir. Zikir. Tidak sadar apa yang diucapkan. Ya. Tidak sadar apa yang diucapkan. Hatinya kosong, lesanya tok yang bunyi. Gimana itu? Kalau ada barang yang bersuara tapi tidak ngerti yang diucapkan. Apa itu? Berfaedah apa enggak? Tidak berfaedah. Ya. Mungkin orang lain yang dengar sih, oh maksudnya bagus itu. Tapi yang ngomong sih tidak paham. Itu orang munafik. Walakin al-munafikin la yafqahun. Itulah orang munafik, mereka tidak paham. Sehingga berani mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan ditolong orang-orang yang sedang berjuang bersama Rasulullah. Hatta yanfaddu, biar bubar. Nah, berarti kan dia tidak sadar mengucapkan tapi tidak sadar. Allah Maha tahu loh apa yang diucapkan. Maha tahu isi hati mereka. Ya, ini jadi yang paling besar zikir adalah dengan hati. Maka kalau orang sholat, sholat itu termasuk zikir yang sangat besar. Kita zikir dengan anggota badan yang sangat besar. Maka jangan sampai sholat, sholat itu juga zikir ya, ingat, berdoa, jangan sampai kita mengucapkan doa-doa sholat, tapi kadang tidak sadar apa yang diucapkan. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Makanya dibesarkan Allah. Sami'allahu liman hamidah. Apa sami'allahu liman hamidah? Allah mendengar. Apa? Sami'allahu liman hamidah. Bagi orang yang memuji saat ya. Iya. Semoga Allah. Ya. Bagi orang yang memujinya. Ya. Intinya para pendengar sekalian, barakallahu fikum, zikir itu merupakan hal yang bisa menenangkan hati. Maka seorang mukmin, barakallahu fikum, dia akan banyak berzikir dengan Allah, bukannya dengan lisan tapi dengan hati. Sehingga apa yang diucapkan direnungi. Ya. Apa yang diucapkan disadari, dia sedang menyebut nama Allah, berzikir. Ya. Yang kedua, kemarin kita masuk atau poin yang keenam. Wa kadzalika tahaddus bi ni'amillahi adh-dhahira wal batinah. Demikian juga poin yang keenam, menceritakan nikmat-nikmat Allah yang nampak dan yang tersembunyi. Poin yang keenam yang bisa mendatangkan ketenangan, kedamaian, keselamatan hidup adalah menceritakan nikmat Allah Ta'ala yang nampak dan yang tersembunyi. Kenapa? Baina ma'rifataha wa tahadduts biha yadfa'ullahu bihi alham wal gham. Sebab dengan seorang menceritakan nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu, ya, Allah Ta'ala akan menolak darinya kegundahan dan kegelisahan yang menimpa dirinya. Itu. Jadi kalau dia bercerita nikmat, dia sadar ada yang memberi. Orang kalau cerita nikmat berarti sadar ada yang memberi. Jangan menyembunyikan nikmat. Khawatir diangku aku nikmat saya. Padahal yang memberi Allah, ya. Kadang ini nikmat dari mana kamu? Wah, saya nyari sendiri. Padahal dia tidak sadar. Dia itu diberi oleh Allah. Dari mana itu? Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Nah, dikembalikan kepada pemiliknya. Diberi anak, di harta, diberi kedudukan, diberi ilmu, semua itu pemberian Allah, amanahnya Allah yang harus disyukuri. Ya. Wa yahussu 'ala 'abdu 'ala syukri allazi huwa arfa'ul maratib. Bahkan akan mendorong orang untuk bersyukur, yang itu merupakan tingkatan yang lebih tinggi. Wa 'alaha, dan lebih tinggi lagi, hatta walau kana 'abdu fi halati faqrin aw maratin aw ghairihima, sekalipun dia dalam kondisi sangat fakir, sekalipun dalam kondisi sakit parah atau yang lainnya, min anwa'il balaya, dari berbagai macam ujian-ujian yang menimpanya, dia terus menerima, dia terus mengetahui bahwa nikmat itu datang dari Allah. Diberi nikmat, ya Allah yang memberi. Diberi ujian, ya sedang diapakan? Dicintai oleh Allah. Sedang dibenci apa sedang dicintai kalau orang mukmin? Dicintai, Ustaz, ya. Nah, kalau antum diberi sesuatu yang menyenangkan, senang ya? Senang, Ustaz. Nah. Kalaupun yang memberi, karena yang memberi itu zat yang kita cintai. Tapi kalau yang diberikan kepada kita sesuatu yang kadang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tapi yang memberi zat yang kita cintai, senang apa enggak? Tetap senang, katanya. Oh, yang memberi yang kita cintai, maksudnya tidak senang. Kalau kita diberi sesuatu oleh manusia saja, manusia lo ya, karena dia yang kita cintai, dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya, ya mas, makan apa itu? Sayurnya cuma kayak gitu. Ah, ya, tidak apa-apa, jazakallahu khair. Karena yang ngasih siapa? Yang kita cintai, Ustaz, ya. Iya, walaupun tidak enak masakannya, ya enak banget loh. Kan gitu ya. Itu kepada manusia loh. Itu saja kita bisa memuji. Kepada istri kita, masakannya tidak enak loh. Tapi yang masak sebab istri kita, yang kita cintai, gimana mas? Enak apa enggak? Enak banget. Padahal nano-nano rasanya. Kita ridho. Jazakallah khair ya. Kenapa kepada manusia saja bisa menerima pemberian sesuatu dengan ridho, dengan tenang, sebab dia orang yang kita cintai. Padahal Allah jauh daripada itu. Zat yang kita sembah yang sangat kita cintai. Dan itu pertanda Allah sayang kepada kita. Disayangi senang apa enggak? Senang tanya. Ya, tambah disayang, tambah diberi, tambah sayang loh, kepada kita. Idza aradallahu bi'abdihil khair, ajjala lahu bil uqubah fid dunya. Kalau memang Allah menghendaki baik, disegerakan ujiannya. Ya. Fa'inahu idza qabala baina ni'amillahu alaihi allati la yuhsalaha addun wala hisabun wa baina ma asabahu min makruhin lam yakun lil makruh ila ni'am nisbatuh. Ya ini kata Syekh. Kalau orang itu menerima antara nikmat-nikmat yang banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat yang di badan saja sudah ratusan jutaan harganya. Itu yang di badan loh. Ya. Dan kalau dia bandingkan dengan musibah yang dia tidak suka. Ya, musibah yang tidak dia cintai dengan nikmat yang banyak. Kira-kira dia akan menerima atau malah tersula. Coba bandingkan nikmat yang banyak. Matanya sehat, kakinya sehat, perutnya sehat, kepalanya sehat, semuanya sehat. Cuman ada satu hal yang tidak menyenangkan. Anaknya sakit, masuk rumah sakit. Pekerjaan jadi libur. Hah? Banyak kegiatan yang harus libur. Hanya sekedar ngurusi anak sakit. Coba dibandingkanlah harga tubuh kita, tangannya harganya berapa kalau dihargai dengan kesehatan ya. Kalau ada orang jual tangan, oh tangan tak beli 2 juta boleh enggak? Oh, enggak boleh. Matanya 10 miliar boleh enggak? Oh, enggak boleh. Mahal ya. Nah, mahal. Nah, kalau baru ujian seperti itu, coba bandingkan. Memang itu enggak menyenangkan. Tapi kalau dibandingkan dengan nikmat yang ada, maka itu akan menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Ya. Walil makruh wal masaib, idza ibtalahu biha al-'abdu wa adda fiha wadhifatas sabri. Bahkan kata mu'alif ini, kalau ada seorang hamba, seorang mukmin yang bertauhid, ahlus sunnah, ya, kok diuji dengan musibah-musibah oleh Allah, ya, semakin kokoh memegang Islam, mengajak mengamalkan sunnah Nabi SAW di atas tauhid dan sunnah, kok tambah banyak ujian ya. Musibah ini gonta ganti terus. Sudah anaknya sehat, gantian mertuanya sakit. Mertuanya sehat, gantian ibunya sendiri sakit. Sudah anaknya sendiri sakit, gantian tinggal dirinya sendiri yang sakit. Baru sebulan sembuh, tinggal istrinya. Aduh, digilir ini ya. Ada yang kayak gitu ya. Ada. Kata saya, kata beliau mengatakan, wa adda fiha wadhifah as-sabr. Nah, dengan banyak musibah-musibah tadi, justru dia akan mendapatkan tugas mulia. Nah, diberi pekerjaan. Jadi orang mukmin tidak ada nganggurnya ya. Terus ada pekerjaan ya, Satya. Banyak tugas-tugas. Ya. Tidak ada istilah nganggur gitu orang mukmin. Sehat ya tidak libur, sakit pun tidak nganggur. Itu orang mukmin. Apa sih pekerjaannya orang yang sedang ditimpa dengan musibah tadi? Seorang mukmin diberi pekerjaan yang gampang. Apa itu? Sholat yang tadinya wajib di masjid, sekarang sholatnya di mana? Di rumah saatnya. Di rumah. Enak kok. Mudah nih. Walaupun sambil, aduh saya mau berjalan, gak bisa jalan. Apa ini tipesnya kamu kalau jalan tambah parah. Yang kedua, kalau dia mau sholat, harus wudhu dulu. Ternyata dokter mengatakan, jangan pakai air dulu ya. Bahaya nanti kena air. Ya sudah, pakai apa? Tayamum. Tayamum, tidak perlu ke kamar mandi, tidak perlu ngambil air wudhu. Tinggal plok tangannya ke tembok atau yang ada debunya. Sudah, tayamum. Enak ya. Tidak bisa berdiri sambil apa? Berbaring. Gitu? Sudah kayak gitu, banyak yang nengok. Yang nengok, Masya Allah, baik-baik ini. Ada yang ngirim jeruk. Ada yang bawa apel, ya. Bahkan ada yang sedikit, ini untuk bantu kamu, ya. bodoh, enggak kerja dikasih duit. Ya itulah orang mukmin yang baik akhlaknya. Insyaallah orang-orang mencintai kita. Insyaallah ya. Nah ini barakallahu fikum salah satu kabar gembira di dunia. Ya, mudah-mudahan busro bagi kita semuanya. Tugas tadi adalah namanya sabar. Tugas pertama ini. Pekerjaan pertama. Sabar. Yang kedua, kata Syekh Waridho. Itu ridho. Sabar itu pahit rasanya. Kata syair, as-sabru mislu ismihi. Sabar itu seperti namanya loh. Apa sih? Murun madzaqatuhu, pahit rasanya. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi akibatnya lebih pahit, lebih manis dari apa? Dari madu. Jadi kalau ingin merasakan manisnya madu, ya harus dicicipi ya. Iya, dengan sabar saat ya. Kalau ingin merasakan madu manis tidak? Manis, coba. Kayak apa manisnya? Ya rasakan. Kita belum mengetahui kesabaran kita sejauh mana sebelum kita tahu kadar ujian kita. Baru ujian kecil kok sudah melemah. Jangan. Tambah besar ujiannya, semakin besar sabarnya, semakin besar rasa manis imannya. Kan enak. Iya. Yang kedua kata Syekh, dia diberi tugas pekerjaan yang namanya ridho. Ridho. Ini lebih tinggi dari sabar. Bagaimana ridho? Artinya dia menerima segala keadaan. Diberi qadha qadar Allah dengan kesenangan, dia senang. Diberi pekerjaan yang tidak menyenangkan, sakit, musibah, ya. Susah, bingung, dia juga ridho. Jadi kondisinya sawa, sama. Ini yang sulit ini. Diberi kesusahan kok senang, ridho gimana? Itulah, karena orang disayang masa tidak senang. Yang ketiga kata Syekh, at-taslimu, pekerjaan yang namanya taslim. Apa itu taslim? Pasrah, menyerah kepada qadha dan qadarnya Allah. Ya, karena manusia walaupun diberi sakit, pekerjaan sakit, apa sakitnya bisa diboyong? Saya sakit, benih gantian ya, tak pindah ke kamu ya. Saya tak istirahat dulu, sakitnya nanti kalau sudah selesai istirahat, tak pindah lagi ke tubuh saya. Ya, tidak bisa. Nah, itu sedang diberi tugas, lah, dikasihkan orang lain. Orang lain juga punya tugas sendiri ya. Ya, harus diterima dengan sabar. Pasrah, mohon kepada Allah, bisa bersyukur. Kata wapo'atha wa khaffat. Ma'unataha wa kana ta'amul 'abdu li ajriha wa thawabiha. Nah, kalau dia bisa menjalankan tugas tadi dengan baik, itu akan menjadi ringan. Beban berat jadi ringan. Apalagi kalau hamba mengingat pahalanya. Apalagi kalau hamba ingat at-ta'abbud lillah bil qiyam wa dhifatis sabr wa ridha. Apalagi seorang mukmin hamba sadar tugasnya adalah menjalankan ibadah kepada Allah. Dan di antara tugas ibadah Allah namanya ibadah sabar. Sabar ibadah bukan? Ibadah nih, Ustaz. Nah, ibadah. Wajib apa sunnah? Wajib, Ustaz ya. Wajib. Jangan ditinggal. Yang namanya wajib, ya dikerjakan. Jangan ditinggalkan. Ya sabar, sabar sampai kapan sabarnya? Sampai rampung. Kadang orang kan tidak sadar. Ya namanya ibadah kan sampai mati. Kalau belum mati ya belum rampung. Jadi sabarnya sampai kapan? Ya sampai rampung. Ibadah. Waridho dan perkara yang namanya tugas mulia ibadah. Namanya ridho. Yada'ul asya al-marah hulwah. Watan siyahu halawata ajriha wa mararata sabroha. Maka dia akan berusaha melupakan pahitnya sabar. Dan dia akan ingat manisnya pahala sabar. Ya, ya itulah poin yang ke-6. Poin yang ke-7. Masih ada waktu punya? Masih, masih ya. Yang ke-7. Wa min anfa'il asya' fi hadzal mawdhi'. Dan di antara poin yang sangat bermanfaat untuk bisa mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang selamat, adalah istimalu ma'asyada ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimal artinya menggunakan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, di dalam hadis yang sahih, ya. Apa itu petunjuk? Menjalankan petunjuk Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah maksudnya. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum. Apa artinya? Lihatlah dengan ilmu, dengan keyakinan, kepada orang yang di bawah kalian. Lihatlah, pandanglah kepada orang yang kondisinya, posisinya berada di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian memandang, membandingkan orang-orang yang ada di atas kalian. Nah, jadi apa manfaatnya kalau kita mau menengok ke bawah? Jangan suka selalu menengok yang di atas terus. Atas pemberian Allah kepada seorang, fa in fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallah alaikum mutafaq alaih. Maka sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu ajdar, akan lebih menjaga atas kalian, alla tasdaru nikmatallah alaikum, untuk tidak meremehkan, menganggap remeh pemberian Allah Ta'ala atas kalian, muttafaq alaih. Ya, jadi supaya hidup semakin tenang, bahagia, ya, kita menjalankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau, lihatlah, pandanglah dengan ilmu tentunya, ya. Orang yang ada di bawah kita kondisinya, dari sisi nikmat dunianya, nikmat agamanya, ya, lihat orang di bawah kita, ya, jangan melihat kepada orang yang di atas kita, orang di bawah lihat terus. Kenapa? Itu akan lebih menjaga orang tidak meremehkan nikmat yang sudah ada. Syaikh Utsaimin menerangkan nikmat itu ada dua macam, nikmat agama, ni'amuddin, atau yang kedua ni'amuddunya, nikmat berbentuk dunia. Karena nikmat yang Allah berikan kepada hamba itu tidak sama. Ada yang jadi nabi, ada yang jadi rasul, ada yang hanya jadi orang mukmin biasa, ya. Dan kata Allah, "Undur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'din" dalam surat Al-Isra ayat 21. Undur, lihatlah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din, bagaimana kami memberikan keutamaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Manusia itu tidak sama sisi hartanya, ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang diberi akal sangat cerdas, ada yang diberi akal oleh Allah biasa-biasa saja. Ada ya? Ada yang diberi akal luar biasa, ya. Ada yang diberi oleh Allah anak, ada yang tidak diberi anak. Ada yang diberi oleh Allah harta, tapi tidak diberi oleh Allah anak. Ada yang diberi anak, tapi tidak diberi harta. Ya, manusia berbeda-beda, ya. Ya, tidak sama, bertingkat-tingkat. Sehingga sulit kita dapatkan orang yang kelihatannya sama tapi serupa tapi tidak sama, ya. Ada anak kembar. Anak kembar nih, sekilas dari jauh sama. Tapi begitu didekati lebih jauh, yang lahir pertama anaknya pendiam, penyayang, pintar, cerdas. Yang kedua sebaliknya. wataknya keras, atos. Sudah kayak gitu, enggak pinter lagi. Enggak sama ya? Iya. Tapi serupa kelihatannya. Itulah serupa tak sama. Intinya, nikmat Allah Ta'ala yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba, itu tidak sama. Nah, bagaimana agar kita yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala itu bisa tenang, bisa selamat, tetap mensyukuri nikmat yang ada? Kuncinya adalah ini. Memandang orang yang di bawah kita keadaan. Jangan memandang orang yang di atas kita. Sebab kalau memandang orang di atas kita, akhirnya kita akan meremehkan. Meremehkan. Saya lah tidak kayak si Antum ya. Kenapa sih? Kamu sebulan bisa dapat sekian ratus ribu. Saya cuma segini. Arah saya ini. Oh, jangan. Pandang yang di bawah coba. Alhamdulillah ya, saya sehari masih dapat. Teman saya, buru-buru dapat pekerjaan aja bingung, apalagi dapat rezeki. Alhamdulillah, saya lebih baik. Ya. Dia dapat, tapi alhamdulillah saya masih lebih baik. Bisa sholat 5 waktu berjamaah. Teman saya dapat dunia, tapi tidak sholat berjamaah. Itulah nikmat tidak sama. Oleh karena itu, ini adalah poin yang keberapa punya? Yang ke-7 nih, Ustaz. Yang ke-7, semoga bermanfaat apa yang kita kaji dan beri faedah bagi yang membaca segala salah dan kurang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.